Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali mengkaji ilmu nahwu, yaitu salah satu cabang ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu ilmu alat untuk bisa membaca kitab serta memahami, yaitu kitab berbahasa Arab, baik itu kitab hadis, dan lebih utama adalah yaitu kitabullah Al-Quran Karim. Dan dibutuhkan ilmu yang cukup, yaitu ilmu alat untuk bisa memahami itu. Tentu tidak hanya ilmu alat dan juga ilmu lainnya, tapi yang paling utama terlebih dahulu adalah ilmu alat. Nah, inilah yang kita berusaha untuk mengkaji dan pelajari sedikit demi sedikit. Pertemuan lalu kita sudah masuk kepada yaitu mubtada dan khabar, yaitu salah satu jumlah yang kedua adalah jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim, yaitu terdiri pada subjek dan khabar atau mubtada dan khabar. Nah, mubtada ini bermacam-macam. Secara besar ada dua macam mubtada, yaitu mubtada lahu khabar, yang kedua adalah mubtada lahu fa'il sadda masadul khabar. Yang pertama sudah kita bahas, nanti insyaallah akan kita bahas macam-macam khabarnya. Mubtada lahu khabar ini yang sering dibahas dan sering dipelajari ya, terutama untuk tingkat dasar. Yang kedua ini untuk dasar itu jarang dipelajari, tapi untuk lanjutan ini dipelajari. Bahkan tingkat jami'ah itu dipelajari, jelas dipelajari ya. Untuk tingkat jami'ah itu dipelajari. Tapi untuk tingkat sekolah itu jarang dipelajari. Ya. Nah, inilah yang malam ini kita pelajari, yaitu apa? Al-mubtada lahu fa'il sadda masaddal khabar. Nah, mubtada subjek, ini jumlah ismiyah, tapi dia memiliki fa'il. Nah, tapi fa'il bagaimana? Dia menempati tempat khabar. Jadi posisinya sebagai menempati tempat khabar, tapi i'rabnya jabatan kata sebagai fa'il daripada mubtada. Kan agak bingung ya. Karena enggak jarang dipelajari kan gitu. Ya. Yang kita tahu adalah mubtada ada khabar kan gitu. Ini mubtada tapi dia punya fa'il, pelaku. Nah, kemudian pelaku ini menempati tempat khabar. Artinya dengan pelaku itu sudah cukup. Kalimat itu sempurna. Tidak ada khabar lagi. Itulah sekaligus bagi khabar, pelengkapnya. Tapi tidak dikatakan khabar, tapi dikatakan fa'il. Ini pembahasan kita. Nah, nanti seperti apa mubtadanya? Nah, seperti apa mubtadanya? Ini yang perlu kita bahas. Baik, insya Allah pembahasan ini singkat ya, tapi cukup untuk apa? Dasar ya. Untuk gambaran dasar cukup, insya Allah ta'ala. Nah, kita kembali membaca di halaman 46 ya. Nanti saya akan jelaskan kembali ini. Akan saya jelaskan nih, karena belum dijelaskan sama sekali. Baru kemarin baru dibaca ya. Iya, beberapa orang baru dibaca. Nah, untuk supaya nyambung kita baca kembali halaman 46. Silakan, siapa yang baca? Baik, jazakallahu khairan Ustaz, sudah membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Dan kami undang Anda, sahabat Roja di rumah, silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543 untuk membaca di halaman ke-46. Baik, kami persilahkan penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, barakallahu fikum ya Ustaz. Wafiq barakallah. Nah, bismillah. Thanian, al-mubtada'u lahu fa'ilun sadda masaddal khabari. يشترط لمبتدأ له فاعل سد مسد الخبر ما يلي: أولا أن يكون المبتدأ وصفا مفردا، ثانيا أن يسبقه نفي أو استفهام، نحو ما نائمة البنات، نحو مسافر الطالب، مسفر الطالبان مسفر الطلاب كقوله تعالى كقوله عز وجل راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. فراغب مبتدأ وأنت فاعل سد الخبر ويجوز أن يعرب راغب خبرا مقدما وأنت مبتدأ مؤخرا لأن ما بعد الوصف مفرد وإن كان مثنى أو جمعا فلا يعرب إلا فاعلا سد مسد الخبر نحو مستريح الضيفان مستريح الضيوف مستريح البنات مستريحة البنات مستريحة البنات نحو ما خارج الولدان ما خارج الأولاد ما خارجة البنات وإذا كان الوصف مثنى أو جمعا وما بعده مثنى أو جمع أعرب الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا نحو مسافران المدرسان مسافرون المدرسون. طيب أحسنت بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا يا أستاذ الله فيكم بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, penelpon yang pertama, kita sambung penelpon berikutnya, Ustaz. Iya. Baik, masih kita berikan kesempatan bagi Anda, sahabat loja di rumah. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami dengan menelpon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz. Sanian. Kamu pada ulahu fa'ilun sada masadal khobari yustaratu limu pada'i lahu fa'ilun sada masadal khobari mayali awalan an yakuna mutada'u wasfan mufrodan sanian ayasbikohu nafin au awistifhami nahwu ma na'imatu bintani nahwu al musafirut talibani al musafirut tulabu kakoli ajala-jala arohibun anta'an alihati ya Ibrahimu fa'arohibun mukada'un wa anta fa'ilun sada masadal khabari saya juyu'an ya'rib yuroba rohibun khai khabaron mukadaman wa anta mukada'an mu'akhron li'anama badal wasfi mufrodan wa ingkana musana au jaman kala yurabu illa fa'ilan sada masadal khobari nahwu amustarihu duyufani amustarihatul banatu nahwu ma kharijul auladu ma kharijatul banatu wa idza kana wasfu musanna au jam'an wa ma ba'dahu musanna au jam'un uribal wasfu khabaran muqaddaman wa ma ba'dahu mubtada'an mu'akhkharan nahwu amusafirani mudarrisani amusafiruna mudarrisuna. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lengkapi satu lagi ya. Biar baik. Yeah. Masih diberikan kesempatan satu penelpon kembali di 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? dengan Pak Jepri. Pak Jepri. Baik. Baik, silakan Pak. Sanian al-mubtada'u lahu fa'ilun sadda masaddal khawari yustarotu li mubtada'i lahu fa'ilun sadda masaddal khawari ma'ayali awalan an yakuna al-mubtada'u wasfan mufrodan. Iya. Sanian an yasbikohu nafyun awistifham. Iya. Nahu ma naimatun bintu. Al bintu. Al bintu. Ma naimatun al banatu. Al bintani. Al bintani. Ma naimatun al banatu. Iya. Tahu amusafirun at-talibu. Iya. Amusafirun at-talibani amusafirun at-tulabu kekaulihi azza wa jalla arogibun anta an alihati ya Ibrahimu farogibun mubtada'u wa anta fa'ilun sadda masadal khobari wa yajuzu an yu'roba rogibun khobarun. Ya. Wa yajuzu wa yajuzu zaya wa yajuzu wa yajuzu wa yajuzu an yu'roba rogibun khobarun khobaran khobaran muqaddaman khobaran muqaddaman wa anta mubtada'an mu'akhoron. Iya. Li anna ma ba'dal wasfi mufradun. Iya. Wa in kana mustanna au jam'an falayu rogu illa fa'ilan sadda masadal khobari nahu mustarihun ad-daifani ad-daifani mustarihun ad-duyuhu mustarihatun a-nya tidak panjang ya mustarihatul binta banatu mustarihatun banatu ya. Nahu ma kharijun waladani ma kharijun al-awladu ma kharijatun al-banatu wa idza kana wasfu musanna au jam'an wa ma ba'dahu musanna au jam'an mu'ribal wasfu khobaron muqaddaman wa ma ba'dahu mubtada'an mu'akhkharat nahu musafirani al-mudarisani musafiruna al-mudarisuna. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Fiikum barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah. Bagus ya. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Bentuk mubtada kedua adalah al-mubtada lahu fa'il. Mubtada atau subjek yang memiliki fa'il itu pelaku. Sadda ay halla masadda mahallal khabar. Dia menempati tempat khabar. Jadi i'rabnya boleh sebagai fa'il sekaligus dia menempati tempat khabar. Artinya kalimat itu sempurna, tidak perlu ada khabar lagi. Tapi ada syaratnya, ini syarat yang perlu diketahui. Yushtaratu li mubtada'in lahu fa'ilun sadda masal khabar ma yali. Disyaratkan bagi mubtada yang memiliki fa'il menempati tempat khabar ma yali, yaitu berikut ini. Nah, ini syaratnya. Awalan atau awal ala an yakuna mubtada'a an yakuna al mubtada'u wasfan mufradan. Ini penting sekali. Mubtada'nya mesti dalam bentuk kata sifat. Wasfan itu kata sifat. Apa wasaf? Kata sifat. Itulah isim fa'il, isim maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, sifatu musyabah bismul fa'il. Nah, kalau kita kembali ilmu sharaf, ya, isim fa'il adalah bentuk ketiga. Bentuk apa? Keempat dari perubahan kata ya. Contoh. Jalasa pertama. Yajlisu kedua. Julusan ketiga. Jalisun itu isim fa'il. Nah, bentuk keempat dari perubahan kata ilmu sharaf atau tasrif ya. Jalasa, yajlisu, julusan, jalisu. Kalau julus itu masdar ya. Kataba, yaktubu, kitabatan, katibun. Daraba, yadribu, darban, daribun. Ya. Sa'ada, yusa'idu, musa'adatan, musa'idun. Nah, itulah bentuk isim fa'il, yaitu perubahan kata, itu fi'il, perubahan yang keempat. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, dan isim fa'il. Nah, itu kata wasaf. Yang kedua, isim maf'ul. Perubahan kelima. Daraba yadribu darban daribun madrubun. Itu isim maf'ul. Juga, apa? Wasaf. Yaitu kata sifat. Jalasa yajlisu julusan jalisun majlus. Ya. Kemudian, kataba yaktubu kitabatan katibun maktubun. Qatala yaktulu qatlan qatilun maktulun. Nah, kedua-dua ini, isim fa'il dan isim maf'ul, itu katakan wasaf. Dan juga sifatul musyabbaha, yaitu dia tidak punya isim fa'il, tapi menyerupai isim fa'il. Ini umumnya adalah pola timbangan daripada fa'ula yaf'ulu. Dia lazim. Hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu. Kemudian apa? Husnan wa hasanun. Hasan. Hasan itulah katakan apa? Sifatul musyabbaha. Enggak ada hasinun. Ba'ufa yad'ufu ba'fan da'ifun. Nah, enggak ada da'ifun. Nah, ini katakan apa? Sifatul musyabbaha bismil fa'il. Itu ada apa pembahasan ya. Pembahasan di bab khusus ya. Tapi yang jelas, kalau mubtada'nya dalam bentuk waspun kata sifat, kemudian mufrad. Nah, perhatikan kata sifat itu yang mufrad, bukan musana, bukan jama'. Ini syarat yang pertama. Jadi wasab, kemudian mufrad. Yang kedua, an yasbiqahu nafyun aw istifham. Ini pendapat jumhur ulama. Memang ada khilaf ya. Tapi pendapat jumhur paling kuat adalah ini deh syaratnya. An yasbiqahu nafyun aw istifham. Harus apa? Didului oleh nafi atau istifham. Ini syarat kedua. Kalau tidak ada nafi dan, tidak ada nafi dan istifham, maka tidak bisa dia sebagai mubtada. Inilah pendapat yang paling kuat. Nah, nanti ada dalil di situ, ayat Quran. Ya. Kemudian contoh nih. Jadi dua syarat itu sudah cukup ya. Ini dua syarat ini. Nah, harus diketahui dan dikuasai. Yaitu apa? Mubtada'nya bentuk kata sifat mufrad tunggal. Yang kedua harus diduli oleh nafi atau istifham. Contoh. Ma na'imatun albintu. Ma itu kan nafi kan? Nah, na'imatun bentuk apa itu? Waspun, so? Kata sifat. Ma na'imatun. Ini. Ma na'imatun. Albintu. Ini jumlah ismiyah. Apa artinya? Apa artinya? Hah? Anak perempuan itu tidak tidur. Itu terjemah bebasnya. Nah, kalau telatnya apa? Tidak tidur anak perempuan itu, kan itu. Tidak tidur pun itu. Ini isim fa'il, ini kan ya'mal ka'amal fi'li namanya. Isim fa'il ya'mal ka'amal fi'li. Isim fa'il beramal seperti amal fi'ilnya. Kalau kembali kepada fi'il bagaimana? Hah? Ma tanamu. Berarti ma masukin mudhari adalah menafikan apa? Murni waktu sekarang. Ma tanamu albintu. Nah, itu maknanya. Apa artinya? Anak perempuan itu sekarang tidak tidur. Ma tanamu albintu. Anak perempuan itu tidak tidur sekarang. Jadi ma itu kalau masukin mudhari apa? Nafi al-hal sekarang. Ya. Murni. Ya. Nah, sekarang ini dalam bentuk apa? Kata sifat, isim fa'il. Nah, kalau ini jumlah apa ini? Ini jumlah fi'liyah. ini fi'il, ini fa'il. Ya kan gitu kan? Nah, sekarang ini adalah, yang dibahas adalah isim fa'il. Nah, ya. Maknanya sama. Dari segi maknanya sama. Karena isim fa'il itu waktunya apa? Al-hal, sekarang waktunya. Makanya maknanya apa? Ma tanamul bintu. Anak perempuan itu sekarang tidak tidur. Sama, ma na'imatul bintu. Tidak tidur anak perempuan itu. Nah. Baik. Nah, kita kembali ini. Nah, kalau begini, apa i'rabnya? Itulah dia. Ya. Ini i'rabnya apa? Mubtada. Mubtada. Mana khabarnya? Hah? Ini sebagai fa'il. Fa'il. Fa'ilun. Fa'il. Fa'il pada kata na'imah. Ini namanya wasfud. Kata sifat atau isim fa'il. Ya'mal ka'amal fi'li. Beramar seperti amal fi'ilnya. Fa'ilun sadda. Nah, istilahnya. Sadda masadda. Apa artinya sadda? Ha? Sadda masaddal khabar. Menempati tempat khabar. Ini tempat khabar. Kan ini mubtada, berarti ini khabar kan gitu. Cuma i'rabnya bukan khabar. Kenapa bukan khabar? Hah? Kenapa bukan khabar i'rabnya? Hah? Karena ini isim fa'il. Menghendaki dia fa'il. Ya, ini namanya beramal seperti amal fi'ilnya. Maka itu apa? Ini fa'il. Dia menempati tempat khabar. Artinya sekaligus dia fa'il sekaligus apa? Sebagai pelengkap udah. Mana imatul, enggak perlu khabar lagi. Ini sekaligus sebagai khabar. Tapi i'rabnya apa? Fa'il. Karena ini kata sifat. Nah, kata sifat. Kalau bukan kata sifat, enggak bisa. Nah, kenapa bisa mubtada Ustaz? Padahal nakira. Nah, karena ada ma. Itu syaratnya, makanya syaratnya. Kalau tidak ada ma, enggak bisa. Nah, kita buang na, buang nama. Sana'imatun. Nah, na'imatun al-bintu. Bisakah ini mubtada? Kaedahnya tidak boleh mubtada nakirah letak di awal. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, ini tidak bisa mubtada. Kenapa? Karena dia nakirah. Letaknya di awal. Kapan boleh mubtada nakirah letak di awal? Kalau dia doa. Bisa. Wailul lil mutaffifin. Itu. Wail itu apa? Dia doa kan? Wailul lil mutaffifin. Nah, salamun alaik. Nah, itu bisa. Salamun alaika. Salamun alaik. Selamat atas kamu. Iya. Ini boleh nakira. Kenapa ini doa? Jadi nakira boleh tawal kalau dia apa? Doa. Ini bukan doa. Maka tidak boleh mak. Kenapa? Tidak boleh mubtada. Kalau gitu bolehkah khabar? Enggak juga boleh khabar. Letak di awal, kerana dia bukan sibul jumlah, jar majrur atau dzaraf. Nah, kecuali ada, itu tadi, kecuali ada ma dan istifham, bisa. Nah, maka ini apa? Maka ini ada dua i'rab. Dua i'rab dia. Kerana sama-sama tunggal. Dia bisa, bisa mubtada, kemudian ini fa' bintu ada fa'in sanum sarukhar, bisa juga apa? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam ini mubtada muakhar. Boleh. Ada dua i'rab. Nah, mubtada muakhar. Arti mubtada muakhar? Mubtada subjek yang diakhirkan. Nah. Boleh dulukan mubtadanya. Lalu apa? Boleh dulukan khabarnya. Lalu diakhirkan mubtada. Nah, kenapa? Karena sudah ada ma nafi. Atau istifham. A. Ana'imatul bintu. Apakah anak perempuan itu tidur? Contoh yang kedua kan? Pakai A. Nah. Ana'imatu. Ana'imatun al-bintu. Ana'imatun al-bintu. Apakah anak perempuan itu tidur? Sama. Ini isfam. Nah, ini syaratnya. Kalau tidak ada ma, tidak ada hamzah, tidak boleh khabar dulukan. Kecuali syubul jumlah. Dharaf. Dharaf dan jar majrur. Bisa. Apa contohnya? Al-bintu fil bait. Fil baiti al-bintu. Itu boleh. Kerana dia syubul jumlah, jar majrur. Apa lagi? Ha? amam. Al-imamu amam al-masjid. Al-amam al-masjid al-imamu. Itu boleh ditukar. Nah, tapi ini bukan subul jumlah. Bukan dhorob, bukan jar majrur. Ini isim nakirah. Nah, sama seperti apa? Kitabun hadha. Boleh tidak? Kitabun hadha. Kitabun hadha. Boleh. Kitabun hadha. Ini khabar, ini mubtada. Asalnya apa? Hadha kitabun, sah? Hadha kitabun. Ini kitab, ini sebuah kitab. Boleh enggak khabarnya dulu kan ini? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada istifham, tidak ada nafi. Tapi kalau ada istifham, boleh? Boleh. Ini khabar muqaddam namanya. Khabar muqaddam. Akitabun hadha? Boleh. Paham? Tapi bisakah ini mubtada? Ini fa'il sadar sadar khabar? Bisa? Kenapa? Nah, ini sangat penting. Kitab bukan wasaf, bukan kata sifat. Makanya Arab cuma satu ini. Akitabun hadha, kitabun khabar muqaddam, hadha mubtada muakhar. Asalnya, ahadha kitabun, apakah ini sebuah kitab? Lalu kita putar. Akitabun hadha, itu boleh diputar. Tapi Arab cuma satu. Apa Arabnya? Kitab tetap ya, khabar. Ya. Ini dulu kan khabarnya. Kenapa boleh? Karena ada isi waham. Atau nafi. Ma kitabun hadha. Nah. Tapi ini tidak bisa dirabah seperti ini. Mubtada ini fa'il sadar mubtada muakhar. Kenapa? Ini kitab bukan isim wasaf. Iya. Ini bukan mengandung kata kerja. Kalau ini mengandung kata kerja nih, iya kan? Naimatun, tidur kan? Kembali kepada fi'il ma tanamul bintu. Nah, itu maknanya. Nah, ini harus diketahui betul-betul. Jadi syaratnya apa? Kalau dia di i'rab ma setelah wasaf adalah mubtada afan fa'il sadar mubtada khabar, maka mubtadanya harus apa? Wasfun, kata sifat. Wasfun, kata sifat. Itu isim fa'il. Nah, kalau isim maf'ul setelahnya bukan fa'il tapi naibul fa'il sadar mubtada khabar kalau isim maf'ul. Kenapa? Karena isim maf'ul itu maknanya makna fi'il majhul. Contoh, amadrubun. Amadrubun ar-rajulu. Apa artinya? Apakah laki-laki itu dipukul? Amadrubur rajul. Nah, ini isim maf'ul bermakna isfi'il majhul. Ayudrabur rajulu. Itu maknanya. Ayudrabu. Ayudrabur rajulu. Apa artinya? Apakah laki itu sedang dipukul? Nah, ini fi'il majhul. Berarti apa? Ini naibul fa'il. Sama ini juga. Ini mubtada. Mubtada ini apa? Naibul fa'il sadda masdarul khabar. Jadi tergantung wasafnya. Kalau wasafnya isim maf'ul, berarti setelahnya apa? Naib fa'il, bukan fa'il. Karena wasaf yang isim maf'ul itu apa? Fi'ilnya fi'il majhul. Kalau isim fa'il, baru fi'ilnya maklum. Kalimat apa? Aktif, kalimat pasif. Baik, kita kembali di sini. Nah, ma na'imatul bintu. Ma na'imatun al-bintani. Ma na'imatul banatu. Mana mubtada'nya? Na'imah itu. Mana fa'ilnya? Al-bintu. Kemudian al-bintani, al-banatu. Nah, fa'il kan boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak kan? Betul? Hah? Betul kan? Kalau fa'il musanna, apakah fi'ilnya musanna juga? Kan tidak? Nah. Nih. Mulai bingung? Hah? Kalau mau tahu, kita kembali pada fi'il. Nah, bentar. Mudah-mudahan terlihat. Baik. Saya kembali pada fi'il dulu. Taib. Tanama. Atanamul. Pakai hamzah. Atanamul bintu. Sebagai apa ini? Fa'il, so? Baik, ini fi'il mudhari. Baik, terus atanamul bintani. Baik. Terus apa lagi? Atanamul banatu. Saya tanya, ketika fa'il ini musanna dan jama', apakah fi'il berubah? Hah? Enggak berubah. Boleh enggak? Atanamul bintu, atanamani albintani. Boleh? Kan enggak boleh kan? Karena fa'il sudah ada ini. Kenapa harus pakai dhamir lagi? Iya kan? Kalau sudah ada dhamir, kenapa harus ada isim dhahir lagi? Maka, atanamani albintani. Ini sudah ada fa'il. Ini apa? Untuk apa ini? Makanya ini tidak tepat bahasanya. Ya. Makanya kalau jumlah fi'liyah, itu fi'ilnya tidak berubah. Sekalipun fa'ilnya musanna dan jama', enggak berubah fa'ilnya. Kalau sedemikian, demikian juga kalau dia waspun, kata sifat. Nah, kita ubah ini kata sifat ini. Kita ubah kata sifat. Ini dijadikan fa'il ya. Nah. Na'imatun al bintu. Kemudian anaimatun al bintani. Terus anaimatun al banatu. Nah, itu dia. Sama saja. Nah, ini kalau di Arab fa'il, maka fi ini isim wasabnya tidak berubah. Nah, berarti yang baik ini dia enggak boleh berubah nih. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Bisa enggak ini dijadikan musanna dan jama'? Nah, terus amusafirun at-talibu. Apakah mahasiswa itu safar, berangkat? Amusafirun at-talibani. Apakah dua mahasiswa itu berangkat? Amusafirut tullab. Apakah para mahasiswa itu safar? Ya. Dalil. Maksud apa? Pembuktian daripada Quran. Ini dijadikan apa? Para ulama ahli nahu. Kakulitala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Araghibun. Perhatikan raghib itu apa? Isim apa itu? Isim fa'il. So? Nah, daripada raghibah. Yarghabu. Raghbah, raghib, isim fa'il. Kemudian setelah itu ada dhamir, anta. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kamu benci terhadap Tuhanku, wahai Ibrahim? Raghiba'an itu benci. Kalau raghibafi, suka atau senang, ya kan? Jangan salah, pasang. Nah, berarti kan huruf jar itu menentukan. Raghiba'an, raghibafi. Seperti ini tidak boleh dibuang huruf jarnya. Kadang-kadang ada huruf jarnya dibuang, boleh. Tapi ini enggak boleh dibuang. Kenapa? Kenapa enggak boleh dibuang? Akan rancu maknanya. Maknanya suka atau benci. Nah. Araghibun anta an ailahati ya Ibrahim. Nah, apa irat raghib ini? Mubtada. Kenapa isim fa'il? Antanya sebagai apa? Khob. Fa'il. San musal khobar. Inilah isim fa'il beramal seperti amal fi'il. Anta itu kan dhamir munfasil lima halir rafa'. Lima halir rafa'. Ya. Karena raghib ini isim fa'il, maka dhamir yang dipakai fa'il adalah dhamir munfasil. Tapi kalau dia fi'il, tentu bukan munfasil. Mutasil. Raghibta. Kan gitu. Araghibta. Nah, itu kalau fi'il. Tapi kalau isim fa'il, kalau dijadikan dia butuh fa'il, tidak pakai dhamir muttasil. Enggak bisa. Araghibun ta. Kan enggak bisa kan? Nah, pakailah dhamir muttasil. Ini misalnya sebagai fa'il di sini. Araghibun anta an ailihati ya Ibrahim. Penjelasan. Raghib sini adalah mubtada, anta adalah fa'il sadda masaddal khabar. Kenapa fa'il? Karena itu yang tidak senang siapa sih? Hah? Engkau kan? Apakah kamu benci Ya. Apakah benci kamu? Kan gitu. Kalau letterlocknya. Apakah benci kamu terhadap Tuhanku? Wahai Ibrahim. Jadi sama kalau kembali fi'il. Araghibta. Araghibta an a'ilahati. Kan gitu. Araghibta an a'ilah an a'lihati. Itu kalau kembali kepada fi'il. Atau fi'il. Atau pakai fi'il mudhari. Atarghabu. Atarghabu an a'lihati ya Ibrahim. Ya. Baik, jadi anta itu fa'il sadda misal khabar. Dia sekaligus dia menempati tempat khabar. I'rabnya fa'il. Nah, karena tidak butuh pelengkap lagi. Karena itulah pelengkapnya sekaligus. Wa yajuz. Dan boleh. An yu'raba raghib. Boleh di'irab raghib. Itu apa? Khabar muqaddam. Wa anta mubtada'an mu'akharah. Anta sebagai mubtada mu'akhar. Kenapa? Karena kedua-duanya. Kena kata sifatnya apa? Mufrad dan setelahnya juga mufrad. Itu. Jadi i'rabnya ada dua. Ini nih. Kalau dia bentuk dia isim wasaf. Ini boleh mubtada. Boleh apa? Kembali. Nah. I'rabnya apa? Ini pertama i'rabnya apa nih? Tadi apa? Mubtada ya. Mubtada. Kemudian ini bentuk fa'il. Ya. Sadda masaddal khabar. Sadda masaddal khabar. Apa itu sadda? Menempati. Halla mahalal khabar. Sinonimnya. Bahasa lain. Sadda masaddal khabar. Menempati tempat khabar. Nah. I'rab yang kedua. Karena ini mufrad. Ini apa? Mufrad. Setelah isim apa? Setelah kata sifatnya mufrad. Ini mufrad. Ya. Nah. Itu boleh dua, ini mubtada, ini fa'il sadd masal khabar. Sudah? Boleh juga ini khabar muqaddam, boleh mubtada muakhar. Bukankah kalau sudah ada istifham atau nafi itu boleh mubtada khabar dulu kan? Tadi apa? Hah? Ma kitabun hadha. Apa artinya? Ma kitabun hadha. Ini bukan kitab. Ini bukan kitab. Atau ini bukan sebuah kitab. Sudah? Nah. Asalnya apa? Ma hadza kitabun. Ma hadza ini bukan kitab. Nah, aslinya adalah hadza kitabun. Iya kan? Lalu masuk ma, menafikan. Ma hadza kitabun. Ini bukan kitab. Salah. Mana mubtada hadza? Mana khabarnya kitab? Nah. Kemudian diputar. Di balik ini khabar. Di balik khabarnya. Bolehkah? Boleh. Kena ada ma. Kalau enggak ada ma, enggak boleh. Enggak bisa kitabun hadha. Ma kitabun hadha. Ini bukan kitab. Ini khabar muqaddam. Ini mubtada muakhar. Kalau ini bisa, berarti ini sama saja. Ini bisa i'rab khabar muqaddam. Ini mubtada muakhar. Kenapa? Karena sama-sama mufrad. Sama-sama mufrad tunggal. Ya. Ya. Karena mubtada itu, kalau di i'rab ini khabar, muqaddam, ini mubtada mu'akhar, dia harus sinkron, ya kan? Kalau mubtadanya mufrad, khabar mufrad. Kalau mubtadanya musanna, khabar musanna. Kalau jama', jama'. Kan gitu. Nah, tapi kalau di i'rab fa'il, di i'rab fa'il ini, fa'il setelah kata wasap fa'il, nah fa'il itu bisa mufrad, bisa musanna, bisa jama'. Yang penting, ininya tetap mufrad. Sebagaimana fi'il tadi tetap tidak berubah fi'il kan? Atanamul bintu, atanamul bintani, atanamul banatu. Kan enggak bisa. Fi'ilnya di kalau fa'il musanna lalu fi'ilnya ditambah alif. Atanamani albintani, atana ha? Apa lagi? Atanamani albintani ha? Ha? Apa? Atanamanna sah? Atana atanam nama. Hah. Bingung. Hah? Ayanamna, sah? Betul. Ayanamna. Bingung juga. Baik, kita kembali fi'il. Kita kembalikan kepada fi'il. Nah, coba. Nah, bisa enggak? Musanna, musanna. Hah. Atanamani al bintani. Boleh? Enggak boleh ini, karena sudah ada fa'il di sini, isim zahir. Tinggal pilih antara dua aja, kalau bikin kalimatnya. atau atanamani atau atanamul bintani. Itu saja, pilih antara dua. Jangan dua-duanya dipakai, enggak bisa. Ini sudah ada fa'ilnya, dhamir. Untuk apa ini lagi? Iya kan? Nah. Kemudian ata ayanamna sah? Ayanamna. Ayanam ayanamnal banat. Bisa? Ayanamnal banatu. Yanamna kan? Yadribna yajlisna hunna kan? Sudah ada fa'il hunna ini. Dhamir, nun, niswah. Kenapa harus pakai isim zahir lagi? Ya kan? Pilih antara dua. Mau pakai ini berarti apa? Nggak perlu pakai banat. Ayanamna. Apakah mereka sedang tidur? Atau atanamul banat. Bentuk apa? Nggak berubah fi'ilnya. Atanamul banatu. Karena gitu. Itu jumlah fi'il ya. Fi'ilnya tidak berubah sekalipun fa'ilnya musanna dan jama' ya. Tapi kalau dia isim fa'il, nah itu bisa. Nah. Bagaimana kita bikin isim fa'il yang musanna dan jama'? Ini kan tunggal, sama-sama tunggal, sah? Sekarang ma. Ma na'imatani. Ma na'imatani albin. Bintani. So, ma na'imatun albanatu. Ini bukan fi'il. Kalau bukan fi'il, dia boleh. Dia boleh berubah. Mau mufrad, mau musanna, mau jama'. Karena ini bukan fi'il. Nah, kalau dia sudah bukan apa? Kalau dia sudah musanna, sini musanna, ini enggak fi'il. Tidak apa? Enggak bisa di'rab fa' mubtada. Enggak i'rab mubtada. Lalu ini fa'il, sana masalah khabar. Enggak bisa. Tidak bisa ini mubtada. Lalu ini fa'il seperti ini, mubtada, fa'il sadda masalah khabar. Kenapa? Karena ini sudah musanna-musanna, jama'-jama'. Sebagaimana fi'il, fi'ilnya bikin ini pakai alif, tanamani, ini albintani, ha? Yanamna, albanatu, kan enggak bisa fi'ilnya begitu. Nah, karena ini wasaf, itu bisa. Tapi i'rabnya tidak bisa, ha? Tidak bisa ini apa? Mubtada, lalu ini fa'il. Maka i'rab cuma satu ini. Apa i'rabnya? Ini i'rabnya mubtada muakhar namanya. Ini khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Khabar dulu kan. Ya, kena mubtada itu. Kalau mubtada musanna, khabar musanna. Kalau mubtada jamak, khabar jamak. Asalnya apa? Asalnya ma mal bintani naimatani. Dua anak perempuan itu tidak tidur. Ma albanatu, mal banatu naimatun. Anak-anak perempuan itu tidak tidur. Nah. Kok boleh dulu kan khabar saat? Ya karena itu ada ma. Karena ada ma, ini syaratnya. Nah. Atau isi faham. A. Ana imatani albantani, ana imatun albanatu. Ya. Jadi yang bisa di-irab dua, itu dia. Syaratnya apa? Wasafnya mufrad, setelahnya mufrad. Itu bisa di-irab dua. Ya. Bisa di-irab dua. Irab pertama adalah na'imah, wasafnya mubtada, setelahnya adalah fa'il sadda misal khabar. Irab yang kedua, na'imah itu khabar muqaddam, al-bintu apa? Mubtada mu'akhar. Kenapa? Karena sama-sama mubtada mufrad, khabar mufrad. Nah. Baik. Sudah mulai panas ya. Baik, nah ini coba lihat ini. Apa katanya di sini? Araghibun faraghib mubtada anta fa'il sadda masaddal khabar wa yajuzu an yu'raba raghibun khabaran muqaddama anta mubtada'un mu'akhar. Karena asalnya apa? A anta raghibun. Itu asal jumlah. A anta raghibun. Lalu dulu kan khabarnya a raghibun anta. Karena itu ada isim ham dulu kan. Sama seperti apa? A kitabun hadza. Ya. A talibun anta. A talibun anta. Anta talib. A talibun anta. Kan boleh dulu kan khabar. Karena ada isim ham. Kalau enggak ada boleh enggak? Talibun anta. Enggak bisa. Nah, tapi kalau ada isim ham boleh dulu kan khabarnya a talibun anta. Atabibun an, atabibun huwa, atabibun Ahmad, asal Ahmad talib tabibun. Nah, cuma kalau itu tadi at-tabibun Ahmad, cuma tabibnya tidak bisa apa? Mubtada lalu Ahmad fa'il sanad wasal khabar, karena tabib bukan wasfun, bukan kata sifat. Iya. Yeah. Dan bukan makna kata kerja. Kali ini kan makna kata kerja, na'imatun kan? Nah, karena wasaf itu ya mengandung seperti makna kata kerja, kembali pada makna fi'ilnya. Soalnya Pak, illi anna, kenapa boleh dua i'rabnya tadi? Wasafnya mufrad, ma ba'dal wasfi mufrad. Boleh dua i'rab ya. Kenapa? Li anna ma ba'dal wasfi mufradun. Karena setelah wasaf kata sifat itu mufrad, maka itu boleh. Wa in kana musannan. Kalau seandainya setelah apa? Kana apa? Kana kemana isim kana ini kembali? Nah, mana isim kana? Isim kana kan wa in kana musannan au jam'an. Kana itu butuh isim dan khabar. Mana isim kana? Musannan takdir huwa kembali mana? Nah. Kembali pada ma. Lianna ma ba'dal wasfi mufradun. Karena sesuatu, apa itu maksudnya? Setelah wasaf itu mufrad. Nah. Itu apa? Ragib anta. Kan mufrad, so? Nah, wasabnya ragib. Setelah wasab itu mufrad, maka i'rabnya boleh dua. Boleh ragibun itu mubtada, lalu apa? Anta itu apa? Fa'il sadr mis khabar, atau ragibnya khabar muqaddam, antanya mubtada muakhar, karena sama-sama mufrad. Kan mubtada kan harus sinkron. Nah, wa in kana musannan ay wa in kana ma ba'dal wasfi, itu maksudnya. Jika setelah kata wasab itu musanna atau jam'an atau jama', kita ubah lah, kalau seandainya bukan Al-Quran, kita ubah. Araghibun antuma, araghibun antum. Nah, bagaimana itu? Fala yu'rabu, maka tidak bisa di'irab, illa fa'ilan sadda masadal khabar. Kecuali hanya fa'il sadda masadal khabar. Sebagaimana fi'il, kan fa'il boleh musanna, boleh jama' kan? Fi'il enggak berubah. Tadi apa? Ayanamul waladu, ayanamul waladani, ayanamul auladu, kan fi'il kan berubah kan? Fa'ilnya boleh musanna, boleh jama'. Demikian juga, nah, kalau setelah kata sifatnya mufrad, setelahnya musanna dan jama', maka setelah musanna jama' tidak ada i'rab lain kecuali fa'il sadda masal khabar. Ini tadi. Nah, amustarihud daifani. Apa i'rab daifani? Fa'il sadda masal khabar. Mustarinya apa? Sebagai apa? Sebagai mubtada. Iya, enggak ada i'rab lain. Bolehkah mustar itu khabar muqaddam, daifani, mubtada muakhar? Boleh? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Tidak sinkron. Mustar itu mufrad, ad-daifani musanna. Iya kan? Kenapa mubtada harus sinkron? Kalau mubtada musanna, khabar musanna. Kalau dia jamak, dia jamak. Kerjamak gonggoro akil. Kalau kembali kepada fi'il, benar enggak? Kita i'rab daifani ini fa'il sanad wasal khabar. Kembali pada fi'il. Ayastarihu daifani. Benar kan? Ayastarihu daifani. Bukan daifani itu fa'il. Yastarinya fi'il. Nah. Amustarihu duyufu. Nah ini duyuf jama' sah. I'rab cuma satu. Fa'il sanad wasal khabar. Bisa kan mubtada? Enggak bisa. Karena mustarinya apa? Itu mufrad tunggal. Nah. Kita buktikan dia fa'il. Kembali kepada fi'il. Ayastarihu, istarah yastarih, ayastarihu duyufu, bisa enggak? Ya bisa lah, fa'il itu bisa musanna, bisa jama'. Nah, fi'il tetap dalam keadaan asli, tidak perlu ada menunjukkan makna jama' atau musanna. Ya, karena fa'ilnya sudah ada isim zahir, duyuf. Amustarihatul banatu, ya kan? I'rab cuma satu, banat itulah fa'il sadar masal khabar. Mustarihnya adalah mubtada, ya, mubtada sebagai mubtada. Baik. Itu isyarat. Sekarang nafi. Ma kharijul waladani. Ma kharijul waladani. Waladani adalah fa'il sanad wasal khabar. Kharij itu adalah mubtada. Enggak ada i'rab lagi. Cuma itu satu-satu i'rab. Ma kharijul al-auladu. Ma kharijatul banatu. Nah, itu kalau wasabnya apa? Mufrad. Setelahnya musanna dan jama' i'rab cuma satu. Itu apa? Setelah wasab ada fa'il sanad wasal khabar. Wasabnya mubtada. Kalau dia sama-sama tunggal, mufrad, amustarihu ad-daifu, nah, i'rab boleh dua. Nah, boleh dua. Boleh mustarinya khabar muqaddam, dhaifnya mubtada muakhar. Karena sama-sama mufrad dan sinkron. Ya. Dan syarat mubtadanya tepat, sudah benar. Wa in kana al-wasfu, nah sekarang. Dan jika al-wasfu, kata sifatnya apa? Musannan. Kalau kata sifatnya musannan, bentuk musanna, au jama'an atau jama', wa ma ba'dahu musannan, dan setelahnya musanna au jama', u'ribal wasfu khabaran muqaddama. Di i'rab kata wasfnya apa? Khabar muqaddam. Wa ma ba'dahu mubtada muakhar. Setelahnya mubtada muakhar. Kenapa? Sama-sama sinkron. Wasfnya musanna, setelahnya musanna. Wasabnya jama', setelahnya jama'. Nah, itu baru bisa khabar muqaddam. Enggak ada lagi i'rabnya, cuma satu itu. Tidak bisa wasabnya mubtada, setelahnya fa'il sanad mursal khabar. Nah. Karena syaratnya apa? Fa'il sanad mursal khabar, wasabnya mesti dalam bentuk mufrad. Itu syarat yang pertama, yang penting. An yakuna mubtada wasfan mufradan. Contoh, amusafiranil mudarrisani. Ini contoh. Nah, apakah dua orang guru itu safar? Nah, perhatikan. Apakah safar berangkat dua orang guru? Terserah terjemahan bagaimana. Yang penting tidak menyalahi maksud kan? Nah, antum ahli bahasa Indonesia. Nah, kira-kira familiar bahasa yang benar apa? Amusafiranil mudarrisani. Apakah dua orang guru itu safar? Apakah safar dua orang guru itu? Pakai dua-duanya. Amusafirunal mudarrisun. Apakah para guru itu safar? Apakah safar para guru itu? Biasanya subjek dulu kan ya? Iya. Itu. Yang penting ya, maknanya sama saja ya, maksudnya sama. Iya. Nah, ini i'rabnya, itulah uslub. Uslub bahasa Arab itu macam-macam. Asalnya apa? Al-mudarrisani musafirani, itu uslub biasa. Mubtada dulu baru khabar. Amusafirani al-musafirani al-mudarrisani musafirani al-mudarrisuna musafiruna, itu usul biasa, subjek mubtada dulu, sekarang khabarnya dulu kan. Nah, kenapa dulu kan? Karena ingin penekannya kepada apa? Khabarnya. Penekan bukan kepada guru, tapi penekan kepada keberangkatan. Maka dulu kan dia. Amusafiranil mudarrisani, amusafirunal mudarrisun. Ya. Apakah berangkat dua orang guru itu? Apakah berangkat para guru itu? Nah, ingin penekannya apa? Bukan orangnya. Orangnya enggak ragu lagi. Orangnya berang apa? Keberangkatannya. Nah, itu maka dulu kan khabar. Tapi maksud sama ya. Ya. Penekanan saja yang berbeda. Nah, ini. Nah, ini tidak bisa di i'rab musafirani mubtada, al-mudarrisani fa'il sanad mursal khabar. Kenapa? Nah, sama saja kalau boleh itu, berarti sama saja kita mengatakan ayusafiranil mudarrisani. Bolehkah? Bolehkah begitu musafirun mubtada? Apa fa'il? Ayusafiranil mudarrisani? Lalu musafirun itu fa'il? Kalau boleh fa'il, alif itu sebagai apa? Alif isnain. Ayusafiranil yang ada pada fi'il. Kan tidak bisa kan? Kalau begitu, ketika isim fa'il juga enggak bisa amusafiran mudarrisani, enggak bisa mudarrisani fa'il. Maka i'rabnya cuma satu. I'rabnya apa? Itu ada apa? Mubtada muakhar, musafirani khabar muqaddam. Kok boleh satu khabar? Ini kena ada isim fa'il. Itu. Nah, amusafirun al-mudarrisuna, i'rab cuma mubtada, musafirun khabar muqaddam. Kena ada istifham atau nafi. Kalau tidak ada ini enggak bisa. Gak bisa musafirun al-mudarrisun. Salah bahasanya. Itulah pendapat jumhur. Nah, yang benar apa? Putar kembali. Al-mudarrisuna musafirun. Al-mudarrisani musafirani. Nah, harus dikembalikan khabarnya letak di awal. Apa letak di akhir. Karena khabarnya bukan syibul jumlah jar majur atau dharaf. Berbeda kalau jar majur atau dharaf. Ya, ini yang mubtada lahu khabar ya. Ya. Kalau dharaf bagaimana? Hah? Contohnya. Afil masjidi kan? Afil masjidi mudarrisani? Afil masjidi mudarrisani. Tuwa isfam, kau boleh kan putar-putar kan? Al-mudarrisani fil masjidi. Nah, sekarang tanpa isfam. Al-mudarrisani fil masjid. Fil masjid al-mudarrisani, boleh? Fil masjid al-mudarrisani. Boleh. Boleh. Karena khabarnya syubul jumlah jar majrur. Nah, ini bukan syubul jumlah. Nah, ini kata sifat. Baik. Bagaimana, paham? Insyaallah. Insyaallah taala. Ya. Baik, mungkin kita beri pertanyaan ya, kesempatan untuk terkait ini. Mungkin ada yang kurang paham. Kalau kurang paham, kita akan jelaskan. Sebelum kita masuk, jangan terlalu jauh melangkah nanti, ternyata yang itu enggak paham. Ya. Baik, mungkin kami persilakan kepada sahabat Roja di rumah. Silakan Anda bisa bertanya terkait dengan pokok bahasan kita di kesempatan malam hari ini. Anda bisa bertanya secara langsung di nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Atau ikhwah di studio juga ingin bertanya, kami persilakan. Biasanya cepat paham, Ustaz. Ya, ikhwah di studio. Karena hadir. Iya, hadir langsung. Iya. Iya. Baik, silakan. Insyaallah mudah-mudahan sahabat Roja di rumah juga paham, Ustaz. Insyaallah taala. Karena rata-rata sudah apa? Lama mempelajari ya. Iya. Yeah. Cuma itu, sini apa? Terkait apa? Kata sifat itu yang penting. Ini yang perlu dipegang. Wasaf, mesti wasaf. Kalau bukan kata sifat tidak bisa sebagai fa'il. Baik. Tampaknya tidak ada pertanyaan, Ustaz. Tidak ada ya? Sunyi senyap ya? Mudah-mudahan tidak bingung ya, Ustaz. Iya. Saya tekankan lagi. Iya. Sebelum kita pindah ya. Tadi yang usuk biasa sama usuk yang pakai mikrofon biar kedengaran. Iya. Usuk biasa. Yang penjelasan terakhir terkait yang sifatnya didahulukan yang sebagai khobar muqaddam sama mubtada muakhar ya. Sama usuk biasa itu contohnya tadi mungkin biar lebih paham. Usuk yang biasa. Iya. Usuk biasa adalah baik al ya al mudarrisani musafirani ya kan, kemudian al mudarrisun musafirun ya kan. Ya, ini tidak ada usul bertanya dan tidak juga menafikan. Apa maknanya? Dua orang guru itu safar, ya, bepergian. Karena isim fa'il itu mengandung makna arti fi'il. Ya, karena berasal kata kerja kan? Musafirani. Al-mudarrisuna musafirun. Dua para guru itu safar. Mereka berangkat. Nah. Ini sama saja kita mengatakan apa? Al-mudarrisani yusafirani al-mudarrisuna. Karena isim fa'il itu waktunya waktu hal, sama seperti fi'il mudhari. Al-mudarrisuna yusafiruna, kecuali ada waktu menunjukkan lampau, itu bisa ya. Umpamanya al-mudarrisuna musafiruna amsi, baru maknanya lampau. Kalau tidak ada keterangan waktu, kembali di apa waktunya hal, sama seperti mudhari. Ya. Nah, cuma fiil mudhari tidak bisa pakai amsi, itu saja bedanya. Nah, karena ini fiil. Al mudarrisuna yusafirun. Apa artinya? Dua orang guru itu safar, senang safar. Para don guru itu sedang safar, kan gitu kan? Nah, ini mubtada, ya kan? Ini mubtada. Mubtada. Mana khabarnya? Ini khabar, ini khabar. Cuma khabarnya apa? Bentuk apa khabarnya? Khabar bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Kan fi'il kan? Nah. Kalau di sini bukan fi'liyah. Bentuk apa khabarnya? Bentuk khabar mufrad. Ini khabar mufrad. Kenapa mufrad? Isim fa'il kan? Kan khabar mufrad. Khabar mufrad itu bukan mufrad lebar lawan musanad jamak. Khabar mufrad itu lawan daripada kalimat. Itu kata, ini kata ini. Bukan kalimat. Musafirani ini kata, bukan apa? Bukan kalimat. Ya. bukan kalimat, ini isim, isim fa'il. Perhatikan, ini khabar mufrad. Maka ini khabarnya, perhatikan kalau dia mubtada, kalau khabar mufrad harus sinkron kan? Mubtada, ini apa? Khabar. Musanna, musanna. Al-mudarrisun jama', ini jama'. Mudhakar, mudhakar. Apa lagi? Jama', jama'. Mudhakar, mudhakar. Kalau marfu jelas hukum ya, mubtada marfu, khabar marfu ya. Tapi mubtada ma'rifah nakirah enggak mesti. Iya. Enggak mesti harus sama, tidak. Ini ma'rifah, ini nakirah. Al-mudarrisuna musafiruna. Nah, sekarang bisa enggak diputar? Nah, musafirani apa? Al-mudarrisani. Bisa tidak diputar? Al-musafirun. Apa? Al-mudarrisun. Ini khabar muqaddam, ini mubtada muakhar. Bisa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di bukan syubhul jumlah, jar majrur tadzaraf. Kalau mau kasih istifham. Iya, atau nafi. Amusafirani. Ma musafiruna. Nah, itu dia syaratnya. Ya. Tapi saya enggak mau pakai ada pertanyaan. Saya tidak bertanya, saya tidak menafikan. Ya kalau menafi kembali ke asal ini. Musafirani, al-mudarrisani musafirani, al-mudarrisu musafiruna. Nah, itu. Enggak ada jalan lain, inilah. Kembali asli. Yang enggak bisa dibalik. Kalau mau dibalik kasih paham atau nafi. Nah, saya bukan bertanya. Saya tidak menafikan. Ya udah, kembali untuk asal. Ya. Baik. Nah, ini bisa enggak ini fa'il sama khadar pembahasan kita? Enggak bisa. Nah, karena fa'il itu ibaratkan fi'il harus dalam keadaan apa? Tidak ada penambahan. Yusafiru, yusafirul mudarrisani, yusafirul mudarrisuna. Kan gitu. Enggak bisa yusafiruna al-mudarrisun. Nah, demikian juga ini sudah bentuk musanna dan jamak. Enggak bisa ini fa'il kecuali tunggal. Musafirun amusafirun al-mudarrisani amusafirun al-mudarrisuna sama seperti fi'il kan ayusafirul mudarrisani ayusafirul mudarrisuna ini baru bisa ini apa mubtada lalu apa setelahnya fa'il sadar masdar khabar syaratnya itu tadi waspan mufrad itu syaratnya araghibun nah kalau dia sama-sama mufrad nah bisa itu bisa ya bisa kedua-duanya mubtada khabar khabar muqaddam setelahnya mubtada muakhar. Nah, kalau ini tadi antum bertanya ya. Nah. Atabibun siapa? Atabibun Khalidun. Apakah si Khalid itu seorang dokter? Tunggal. Ya kan? Apa i'rabnya? Bisakah ini fa'il sadar masdar khabar? Bisa enggak fa'il? Enggak bisa fa'il sadar masdar khabar. Kenapa? Ini bukan kata sifat, ini profesi. Nah, asal apa? Akhalidun tabibun itu ususan aslinya. Akhalidun tabibun. Nah, apakah Khalid itu seorang dokter? Lalu dibalik, ini mubtada ya. Ini khabar. Nah, lalu dibalik, ini khabar, ini mubtada muakhar. Boleh. Kenapa boleh? Kena ada istifham. Itu dia. At-tabibun Khalidun. Tapi enggak bisa, ini fa'il. Karena ini bukan kata sifat. Nah, itu syaratnya harus diketahui. Waspun, ini profesi. Dokter profesi kan? Nah. Ya, kalau dia dijadikan apa? Sitni musanna, dua orang. Bisa enggak? Atabibun Khalidun wa Aliun. Bisa? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena i'rabnya enggak lagi ini khabar muqaddam, enggak ada lagi nih. Khabar muqaddam enggak ada lagi. Nah, ini mubtada-nya dua orang. Kalau dua orang khabarnya mesti menunjukkan musanna. Benar ya Pak? At-tabibani Khalidun wa Aliun. Nah itu. Dan ini salah. Yang benarnya apa? At-tabibaini Khalidun wa Aliun. Ya. Nah, itu dia. Sama seperti Khalidun wa Aliun tabibani, kan enggak bisa kan? Khalidun wa Aliun tabibun, kan enggak bisa. Nah, yang bisa coba Khalidun wa Aliun tabibani karena dua orang. Nah, demikian juga diputar. Masih musanna juga khabarnya. Masyaallah. Baik. Gimana? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ini. Ya. Insyaallah jelas, Ustaz. Insyaallah jelas ya. Silakan baca Anwa'ul Khabari wa Syurutuhu. Nah, ini yang mubtada lahu khabar. Kembali pada yang pertama ya. Al-mubtada lahu khabar. Karena tadi di sini membahas tentang mubtada, bahas mubtada, maka masuk pada mubtada yang kedua ya. Nah, lalu kita masuk kepada khabar. Tapi khabar yang mana ini? Khabar untuk yang pertama, al-mubtada lahu khabar. Ini yang sering dibahas ya. Sering dipelajari. InsyaAllah, nuktah ini, poin ini tidak sulit. Karena sudah sering dipelajari. Ya. Baik, mungkin kita persilahkan kembali sahabat Roja di rumah, Ustaz, untuk membaca. Namun sebelum sahabat Roja di rumah membaca, supaya nggak nganggur, Ustaz, ikhwah di studio, mungkin kita berikan kesempatan untuk membaca. Baik, kami persilahkan. Silakan. Bismillah. Anwa'ul khabari wa syurutuhu. Al-khabaru lahu salah satu anwa'in. Awalan al-khabarul mufradu wal muradu bihi laisa jumlatun wala syibun. Jumlatan khabar laisa. Ya, ya. Nah, isim laisa dan mustatir takdiruhu huwa kembali pada al-khabar mufrad. Wal muradu bihi laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Iya. Fayadkhulu fihi musannan wa jam'un. Ha, ini kembali ke mana? Fayadkhulu fihi. Khabar mufrad. Khabar mufrad. Kembali. Fa'il mana fa'il yadkhul? Musanna. Musannan wa jam'un. Iya. Nah, fayadkhulu fihi masuk padanya pada khabar mufrad apa? Musanna dan jam'. Iya, betul. Wa syartuhu an yutabiqal khabaru al mubtada'a fi amrayni. Naam. Al hamzatu fil ifradi wa tasdid. Alif ya. Fil if biasa A gitu kan, baca A, makanya pakai hamzah A B. Al alifu fil ifradi wat tathniyati wal jam'i ma'ada jam'a ghairi aqilin. Ya. Fayati khabaruhu mufradan muannasan ghaliban. Ya. Al ba'u wa fit tadhkiri wat ta'nithi nahu at-talibu mujtahidun. At-talibani mujtahidani, at-tullabu mujtahiduna. Nahu at-talibatu mujtahidatun. At-talibatu. At-talibatu mujtahidatun. At-talibatani mujtahidatani. At-talibatu mujtahidatun. Nahu al-kitabu mufidun. Al-kitabani mufidani. Al-kutubu mufidatun. Kaqolihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa qalihi ta'ala wallahu dzul fadlil adzim wa antum mu'ridun. Wa qalihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' fas-shalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ahsanta. Masyaallah. Barakallahu fiik. Kita ulang kembali. Baik, bacaannya. Bismillah. Anwa'ul khabari wa surutuhu. Al-khabaru lahu salasatu anwa'in. Awalan al-khabaru mufradu. Wal-mufradu bihi laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Fayadukhulu fihi musannan musannan wa jam'un. Wa surutuhu an yutabiqul khabaru al-mubtada'a fi amrayni. Al-alifu fil ifradi wa tasniyati wal jam'i ma'ada jam'a ghairi akilin wa ya'ti khabaruhu mufradan mu'annathan ghaliban. Al-ba'u wa fi tadhkiri wa ta'nithi. Nahu at-talibu mujtahidun. At-talibani mujtahidani. At-tullabu mujtahiduna. Nahu at-talibatu mujtahidatun. At-talibatani mujtahidatani. At-talibatu mujtahidatun. Nahu al-kitabu mufidun. Al-kitabani mufidani. Al-kutubu mufidatun. Kaqawli ta'ala wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna. Wa qawlihi ta'ala wallahu dhul fadlil azim. Wa antum mu'ridun. Wa qawlihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. طيب احسنت بارك الله فيك. Baik, mungkin kesempatan ketiga ya. Kita berikan kesempatan sepertinya kepada sahabat kita apa membaca enggak mungkin dijelaskan malam ini ya. Insyaallah pekan depan kita jelaskan insyaallah. Sekarang baca. Baik, silakan. Masih ada kesempatan membaca, silakan untuk satu atau dua ya, sahabat aja di rumah kami persilakan di 021 823 6543. Ya, silakan sudah masuk. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Aisyah di Madiun. Baik, silakan. Naam, tafadhal ya. Anwa'ul khabar, anwa'ul khabari wa syurutiha. Wa syurutu. Syurutu ataf pada anwa, bukan ataf pada khabar ya. Wa syurutu wa syurutul khabar, ataf kepada anwa. Maka marfu dia. Ya? Naam. Anwa'ul khabari wa syurutuhu. Iya. Al khabaru lahu salasatu anwa'in. Al khabarul mufradu. Wal muradu bihi laisa jumlatan wala shibha jumlatin fayadkhulu fihi musannan wa jam'un. Naam. Wa syurutuhu an yutabiqul khabarul an yutabiqa an yutabiqul khabarul mubtada'a fi amrina fi amraini amri amraini amraini oh. Amrun amrani amraini nah an yutabiqal khabaru mubtada'a fi amraini ya. Alifu fil ifradu fil ifradi wa tasniyati wa jam'i ma ada jam'a ri akilin akilin nah sayati khabaruhu mufradan muannasan ghaliban alba'u wa fi tadhkiri wa ta'nisi nahwu at-talibu mujtahidun at-taliban mujtahidan at-tullabu mujtahiduna nahwu at-talibatu mujtahidatun at-talibani mujtahidatani at-talibatu mujtahidatun nahu al-kitabu mufidun al-kitabani mufidani al-kitabu al-kutubu al-kutubu mufidatun kaqawlihi ta'ala wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun qawlihi ta'ala wallahu dzul fadlil azim wa antum mu'ridun wa qawlihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ahsanta barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan berikutnya masih untuk sahabat loja di rumah dan mungkin ini kesempatan terakhir Ustaz ya, untuk membaca di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa diulang apa yang telah dibaca oleh Ummu Aisyah di Madiun tadi. Kami persilakan di 021-823-6543. Iya, silakan. Iya, sudah masuk, silakan. Baik, tampaknya terputus, Ustaz. Iya. Kami balikan kesempatan, masih ada satu kesempatan untuk membaca di kesempatan malam hari ini. Silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Iya. Oh, tampaknya terputus kembali, Ustaz. Ini kesempatan terakhir, mudah-mudahan ada yang memanfaatkan, Ustaz. Iya. Di kesempatan malam hari ini, kita coba dulu, Ustaz. Iya. Tampaknya mungkin diberikan kesempatan beberapa saat untuk memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Iya, baik. Tampaknya Ummu Aisyah dari Madiun tadi menjadi penelpon terakhir, Ustaz. Penutup. Ya. Baik, insyaallah pekan depan kita lanjutkan insyaallah taala, sekaligus kita akan jelaskan insyaallah taala.